benar atau salah? Kayaknya benar. Nidol, sangka. Ada yang mengetahui dalam keadaan dia ragu, jangan-jangan salah atau benar. Imbang antara, jangan-jangan salah, jangan-jangan benar. Ada yang dia waham, sangat-sangat ragu. Dia memegangi sesuatu, jangan-jangan yang benar, lawan dari sesuatu yang dia pegang. Seperti inilah keadaan pengetahuannya manusia terhadap suatu perkara. Adapun apa yang digunakan dakwah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalan dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah berdakwah di atas ilmu, di atas perkara yang dia benar-benar tahu secara hakiki dengan pengetahuan yang mantap.